Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Edisi kami 1 Desember 2016 yang bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Dan insya Allah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustadz, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahatiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail yang semoga selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pekan kemarin kita membahas tentang materi orang yang suka mengadu domba. Ya. Di situ sedikit kita bahas tentang masalah begitu jeleknya orang yang suka mengadu domba. Bahkan Rasulullah SAW mengancam, ya, letat khul jannata qottat, tidak masuk surga, ya, atau masuk neraka dulu, ya, orang yang suka mengadu domba. Ya. Bahkan ciri-ciri orang yang baik, ya, kata Rasulullah SAW, itu apa? Kalau kita melihatnya, ya, kalau kita bertemu, tambah iman kita, ya, bertambah ketakwaan kita, bertambah keikhlasan kita, makin dekat dengan Allah, makin ingat Allah kita, nah, ciri-ciri yang baik, ya. Dan ciri-ciri orang yang jahat, ya, atau seburuk-buruknya orang, yaitu dia kemana-mana ngomongin orang, ya, ngalor ngidul, ya. Bahasa Jawanya, kemana-mana ngomongin orang, sehingga apa? Dia menebar keburukan. Orang yang awalnya tidak mau ngomongin orang, jadi tertular, ya. Jadi kena dosanya. Asik ngomongin orang kemana-mana, ya. Itu ada mengadu domba. Walaupun dia ngomongin juga tentang kebenaran, ya, tetapi karena tidak pas, ya, waktu dan tempatnya, dan itu menjadi kebiasaan buruk, kalau nggak ngomongin nggak enak, ya, ini benar loh walaupun begitu, sehingga menimbulkan keburukan. Dan diklaim adalah dia adalah orang yang paling buruk, ya. Alladzina idza ru'u dzikrullah, ini adalah orang terbaik. Kalau kita melihat, kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya orang yang buruk adalah al-masyauna bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, kemana-mana ngomongin orang, dan apa, ya, bisa mencerai-beraikan persaudaraan dan seterusnya. Dan insya Allah pada pagi hari ini juga masih berkaitan sebenarnya, ya, judulnya adalah babu man sami'a bi fahisyatin fa'ashfaha, yaitu orang yang mendengar kekejian, atau kejelekan, lalu menyebarkannya. Ya. Yang didengar adalah kejelekan. Si fulan, ya, si A, si B, kok dia melakukan kejelekan. Nah, kita sebarkan, nah, gitu. Nah, bab ini kita bahas. Bagaimana hukumnya orang yang mendengar kekejian atau kejelekan orang lain, ya, lalu menyebarkannya. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala hadatsana Wahb ibn Jarir. Qala hadatsana Abi qala sami'tu Yahya ibn Ayyub an Yazid ibn Abi Habib an Mar Sa'd ibn Abdullah an Hassan ibn Quraib an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala al-qailul fahishata walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Dari Muhammad bin Musanna mengabarkan kepada kami, ya, ia berkata, Wahab bin Jarir mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Yahya bin Ayyub dari Yazid bin Abi Habib dari Mas'ad bin Abdullah dari Hasan bin Quraib dari Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Orang yang mengucapkan kekejian, ya, mengucapkan kejelekan dan menyebarkannya, ya, mengucapkan kekejian atau kejelekan perilaku orang lain, ya, lalu ia menyebarkannya, dosanya sama. Ya. Sebenarnya al-fahisyah ini cenderung kepada perzinaan. Ya. Orang yang ahli zina seandainya, atau yang melakukan dosa yang semisalnya, ya, terlebih itu adalah saudara kita, sesama muslim, atau orang yang suka berjudi dan sebagainya, atau dia punya kesalahan yang, ya, kurang baik lah, ya, kita melihatnya, lalu kita menyebarkannya, ya, fil ismi sawa, maka keduanya, ya, orang yang melakukan kekejian, kejelekan, dan orang yang menyebarkannya, dosanya sama. Dosanya sama. Walaupun dia tidak melakukan. Karena apa? Dia menyebarkannya. Ini bahayanya kalau kita tidak jaga lisan. Ya. Kalau kita melihat perbuatan yang buruk, jangan langsung kita sebarkan. Kita tutupin, ya, tutupin dulu. Ya. Karena apa? Kalau kita sebarkan, maka kita menuai dosa yang sama, padahal kita tidak melakukannya. Dalam hadis lain, ya, disebutkan, An Syuhail ibn Aufin qala kana yuqalu man sami'ahu fahishatin fa ashfaha fa huwa fiha kalladhi abdaha. Dari Syubail bin Auf, ia berkata, dikatakan, barang siapa yang mendengar suatu kekejian, ya, lalu ia menyebarkannya, maka orang itu seperti orang yang menampakkan kekejian itu, ya. Dan ini adalah hadisnya sahih. An Atok, dari Atok, annahu kana yara annakal ala man asya'a zina yaqulu asya'al fahishata. Dari Atok bin Abi Rabbah, bahwa ia harus memberi sanksi azab terhadap orang yang menyebarluaskan berita perzinaan. Untuk dijadikan pembelajaran bagi yang lain. Ia berkata, karena orang tersebut menyebarkan kekejian. Ya. Padahal di lingkungan kita ini biasa menyebarkan kekejian. Ya. Bahkan asiknya dia menyebarkan seolah dia jadi pahlawan itu. Ya. Si ini jelek, si itu jelek, si ini, si itu ahli itu gitu. Ahli kejelekan ya. Enak sekali disebar-sebarkan seolah begitu. Padahal yang menyebarkan ini harusnya perlu dihukum. Ya. Walaupun tidak ada ketentuan ya hukumannya seberapa. Kecuali orang yang menuduh zina menuduh ya dan tak terbukti itu kan hukuman cambuk. Ya. Ya. Tapi ini menyebarkan sudah jelas dia melakukan kajian, ya, tidak menuduh. Tetapi dengan asiknya menyebarkannya. Harusnya dihukum juga. Ya. Walaupun tidak ada ketentuan hukumannya secara apa, tapi untuk memberi pelajaran ya. Bagi masyarakat bahwa kalau menyebarkan aib orang lain itu dosa ya. Sama dosanya dengan orang yang melakukan aib tersebut. Nah itu ya. Dan juga kita untuk pemahaman kepada masyarakat ya. Pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya kita menjaga harkat dan martabat orang lain ya, sesama muslim. Jangan menjatuhkan dengan aibnya. Karena apa? Itu sama juga mencoreng muka kita. Ya. Selain mendapat dosa, juga kita mencoreng muka kita. Apalagi itu sesama muslim. Ya, gitu. Perlu kita lindungi. Dan sekarang ini banyak sekali ya. Bahkan acara-acara yang mendukung tentang hal ini. Ada melakukan suatu kesalahan, ya. Melakukan suatu. Memang kalau kita biasanya mendengar berita tentang kebaikan orang lain itu kurang nikmat, ya. Berita gosip di TV seandainya. Tidak perlu saya sebutkan nama acaranya. Saya juga tidak terlalu hafal. Kalau tentang kebaikannya, tentang sesuatu yang teladan itu kelihatannya biasa-biasa saja ya. Dan pendengarnya merasakan biasa-biasa saja. Ya, pemirsa melihat biasa-biasa saja. Tetapi kalau yang disampaikan itu ya suatu kesalahan, ya, suatu dosa, aib, itu pemirsanya luar biasa antusiasnya. Oh, langsung cepat terkenal, terekam ya. Langsung ingat sama acaranya. Allahu Akbar. Anehnya begitu. Dan itu menjadi pembicaraan. Coba ya, kalau yang ditonton itu sesuatu yang baik-baik biasa-biasa saja. Ya. Tetapi kalau aib, itu langsung ingat dan menjadi pembicaraan di masyarakat. Terus yang menyebarkan itu dosanya sama dengan yang melakukannya. Ya. Bahkan kalau masyarakatnya banyak yang nonton dan menyebar sangat luas, ya, mungkin bisa jadi lebih dari yang melakukannya dosanya. Ini bahayanya. Ya. Sebagaimana kita harusnya jangan nonton. Ya. Kalau bapak-bapak sih nggak begitu berat. Kalau ibu-ibu nggak nonton berat sekali biasanya. Tapi bismillah saya nggak nonton. Kalau seandainya udah nonton, bismillah tidak membicarakannya, tidak mengasih tahu ke orang lain. Ya. Ini ada berita bagus loh, berita baru. Kamu sudah dengar belum? Sudah melihat belum? Belum lah, ini saya ceritakan. Udah kena kita. Kena hadisnya. Ya. Dan hal ini tidak mudah, ya, untuk tidak menyampaikan keburukan orang lain. Ini bukan hal yang mudah. Ya. Kalau kita ini bisa, ya, kita bisa menahan diri dan sebagainya, insya Allah ini merupakan suatu kebaikan yang luar biasa. Dan kadang ini menjadi kebiasaan. Sekali dua kali mungkin risih. 3, 4, 5, 6, 7 kali ke atas, wah ini suatu kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, ini sangat berbahaya, ya. Sangat berbahaya kalau sudah menjadi kebiasaan. Dan ini susah sekali untuk berhenti, ya. Orang kalau sudah menyampaikan keburukan orang lain, ya, 1, 2, 3 kali. Dan apalagi kalau kita menyampaikan keburukan orang lain, ya, orang yang kita sampaikan itu responnya luar biasa, responsif, sehingga menyenangkan bagi yang menyampaikan. Ya. Biasanya kalau kita menyampaikan ke orang lain, ada berita ini itu, kok responnya biasa-biasa saja, ya, biasa, ya, yang menyampaikan tidak terlalu semangat jadinya. Ya. Tetapi kalau kita menyampaikan, ya, sesuatu hal, ya, cara menyampaikan kita ini mungkin tidak begitu menarik, ya. Mungkin kita bukan orang yang pinter dalam retorika bicara, tetapi karena beritanya menarik, karena kejelekan orang lain kan menarik berita, karena didukung oleh setan ini, orang jadi antusias mendengarkannya. Masa toh gitu kan, di mana sebagainya, sehingga yang menceritakan ini semakin antusias. Dan inilah menjadi ketagihan terus ya, bahaya. Seolah-olah yang menyampaikan ini merasa, ya, dia adalah orang yang luar biasa, ya. Dan padahal dosanya sama dengan yang melakukannya. Ya. Mungkin demikian season pertama. Insya Allah di season kedua nanti lebih dahsyat lagi. Bagaimana dengan orang yang sudah ketagihan menyampaikan keburukan, ya, itu posisinya bagaimana menurut Rasulullah SAW. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang menarik di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustafa Amal MA, dari tema orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Dan untuk memperjelas materi, kami mengundang sahabat Ismail Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Sahabat Ismail Radio, jangan kemana-mana karena kita akan kembali di sesi yang kedua nanti. Namun sebelumnya kita akan istirahat sejenak mendengarkan murattal Al-Qur'an dari Qur'an surat Al-Mutaffifin berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lilmutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين

على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal, masih berkaitan dengan tema orang-orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi sebelumnya kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Sahabat Ismail yang berbahagia dengan Al-Quran, kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Kita bacakan hadisnya dulu tentang orang yang selalu menyebarkan keburukan dan menjadi kebiasaan. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammadin qala hadatsana Sufyan an Imran ibn Dubyan an Abi Yahya Hakim ibn Sa'din qala sami'tu Aliyan yaqul la takunu ujulan madzai'a buduran fa in min waraikum bala'an mubarrihan mumlihan wa umuran mutamahilatan ruduhan. Abdullah bin Muhammad mengabarkan kepada kami, ini kata Imam Bukhari, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Imran bin Zabyan, dari Abu Yahya Hakim bin Sa'ad, ia berkata aku mendengar Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, ya, berkata la takunu ujulan madzai'a buduran, janganlah kalian menjadi orang yang suka terburu-buru, ya, itu suka menyebarkan berita dan membongkar rahasia. Fa immin waraikum mubarrihan muballihan, yaitu jangan terburu-buru kamu menyebarkan berita dan membongkar rahasia. Rahasia yang buruk-buruk, ya. Sesungguhnya kata Ali bin Abi Thalib, di belakang kalian ada bencana yang amat pedih, ya, yang menjadikan mereka lemah. Wa umuran mutamahilatan rududan, serta mereka pun tertimpa segala masalah beruntun dan fitnah yang besar. Ya. Kata mazhabih ini jamak dari mizbah. Ini artinya memang sering melakukan cerita bohong, ya, atau melakukan cerita-cerita yang benar tapi itu aib orang. Dan itu menjadi keseringan, ya. Sekali lagi karena sekali dua kali tiga kali merasa nyaman dia cerita, lalu terus saja menceritakan keburukan orang lain, ya. Dan ia, ya, kata buzuron ini jamak dari buzurun, yaitu selalu tidak kuat untuk menyembunyikan kejelekan orang lain, ya. Untuk tidak cerita aja nggak kuat. Yang berat. Ya, makanya kemarin tentang bab akhlak yang sebelumnya, ya, orang yang berakhlak mulia itu, ya, dalam hadis yang agak panjang, intinya Allah kasih pahala yang sama dengan orang sholat tahajud. Karena apa? Sama-sama ia membelenggu, ya, membelenggu hatinya agar tidak berbuat buruk, menahan, ya, sebagaimana orang tahajud malam ini membelenggu atau melahan matanya biar enggak ngantuk. Ini adalah orang yang suka melakukan keburukan, ya, dengan menyebarkan aib orang lain. Apa yang terjadi? Apa efeknya? Ya. Efeknya dia akan tertimpa bencana. Ini kata Abi Thalib. Tidak sembarang bencana. Bencana yang menurutnya amat pedih. Ya. Sehingga menjadi lemahlah mereka itu. Lemah. Mungkin ekonominya jadi lemah, ya. Fisiknya jadi lemah, ya. Terus pergaulannya, terutama pergaulannya. Orang yang suka ngomongin orang ini, ya. Ini diomongin orang, ya. Jadi lemah. Ya. Dan mereka tertimpa masalah yang beruntun, ya. Terus ada masalah satu belum kelar, masalah lainnya terus ada, dan fitnah yang amat besar. Ini adalah akibat kalau orang sudah tidak tahan menyembunyikan kejelekan orang lain. Kalau hal ini sudah menjadi kebiasaan, ya, jadi dosa, ya. Kalau masih sekali dua kali dia menyesal, ya, insya Allah azab ini belum sampai kepadanya. Tapi kalau dia sudah nyaman melakukannya sehingga menjadi kebiasaan, ya, ini diantara ini akan tertimpa masalah-masalah di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ya. Betapa, ya, makanya kalau kita mungkin kok merasa ada masalah beruntun itu kan, ada apa ini, ya, kita introspeksi diri, sholat udah kenceng gitu kan, sedekah udah kenceng, udah apalagi ini, ya, mungkin suka ngomongin orang, ya, ini ternyata harus tidak ngomongin orang gitu kan, mungkin balak dari sini, ya, tertimpa masalah beruntun, ya. Ya, atau mendapat sesuatu hal yang tidak disangka-sangka, karena masalah itu tidak disangka-sangka, ya, musibah itu tidak disangka-sangka, ya. Bahkan di Israel sekarang bingung apa penyebabnya ini, beruntun terus musibahnya, ya. Sangka, karena apa, untuk menjadi keji itu sudah menjadi kebiasaan dan mendarah daging. Makanya kalau dosa sudah menjadi kebiasaan, ya, tunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib ini mengabarkan, ini salah satu dosa, ya. Kalau orang sudah biasa menyebarkan, biasa menjadi presenter gosip, acara gosip, wah, bahaya, ya. Gosip kan menyebarkan orang lain, ya. Menyebarkan keburukan orang lain. Walaupun di situ ada kebaikan juga, tapi yang namanya gosip sesuatu yang buruk, ya, karena apa, menarik didengar, gitu. Ibnu Abbas ini menjadi rumus bagi kita, ya, rumus biar kita bisa menahan untuk tidak menyebarkan keburukan orang lain. Ini ada resep dari Ibnu Abbas, yes, ya. Ola iza aratta an tadhkura uyuba sahibika. Nah, ini kata Ibn Abbas. Jika engkau ingin mengabarkan keburukan-keburukan temanmu. Jadi mengabarkan keburukan itu jadi keinginan, ingin sekali dua kali, ya, tapi lama-lama jadi ingin, ya. Jadi ketagihan, sudah pengen banget. Tapi itu menceritakan keburukan. Kalau menceritakan kebaikan ini kan nggak ingin, makanya ada motivasi untuk menceritakan kebaikan, ya. Karena nggak ingin. Ya. Tapi kalau keburukan ini kan pengen dia. Ya. Bagaimana resepnya? Fadhkur uyubah nafsik, maka ingatlah pada keburukan-keburukanmu sendiri. Ya. Yang kita tahu keburukan kita ya kita, ya. Kita dan Allah. Kenapa? Kalau keburukan kita terbongkar, insya Allah tidak ada yang menghormati kita. Iya, ya. Jujur aja, siapapun itu. Kalau keburukan kita ini terbongkar, ya, sudah habis kita. Makanya setiap ini rumus, ya, Ibnu Abbas sangat tahu bahwa kita itu mempunyai banyak keburukan, ya, kalau kita bedah sendiri, ya. Setiap kita mau menyampaikan keburukan orang lain, ya, ingatlah ternyata belum tentu kita, ya, lebih baik darinya, ya. Jangan-jangan dia sudah bertobat. Bertobat ya, pun susahnya. Sementara kita masih bergelimang dengan dosa kita yang tidak diketahui orang lain. Yes. Ya, mungkin begitu. Ya. Sehingga apa? Ini adalah rumus agar kita bisa mengunci mulut kita agar tidak menyebarkan kepada orang lain. Kalau ingat ini ya. Idza arata antadzkura uyuba sahibika fadzkur uyuba nafsik. Ya, jika engkau ingin mengabarkan keburukan-keburukan temanmu, maka ingatlah keburukan dirimu sendiri sebelum kau menyebarkannya, sehingga tidak jadi menyebarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilahkan kepada sahabat Ismail Radio yang ingin berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustadz, sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar, Ustadz, di pembahasan kita pada pagi hari ini, Ustadz, kita tahu akan bahwa akan buruknya orang-orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain, Ustadz. Pertanyaannya, bolehkah kita menceritakan keburukan orang lain dengan tujuan untuk memperingatkan orang lain agar tidak terkena dari keburukan orang tersebut, Ustadz? Iya. Itu sebenarnya masuk dalam bagaimanakah kita, bolehkah kita menceritakan keburukan orang lain atau ya mungkin dalam bahasa kita menyadarkan orang lain menyadarkan bahwa si A itu buruk loh dan berbahaya itu kan. Kalau keburukan itu mengandung bahaya, ya, keburukan itu mengandung bahaya ke orang lain, sehingga biar orang lain tidak mendapat bahayanya, tertimpa bahayanya dari si A ini yang bahaya ini, kan itu. Jadi keburukan yang menyebabkan bahaya memang, ya. Bolehkah kita menyadarkannya, agar tidak tertimpa bahaya, menyadarkan orang lain ini biar gak kena bahayanya. Jadi sebenarnya itu masuk dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, sebagaimana kita di suruh ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu pun disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya. Tentang umat terbaik, ya, di zaman sahabat dan orang-orang mengikuti jalannya. Ya. Itu apa ciri-cirinya? Dia beramar ma'ruf, mengajak kebaikan dan mencegah dari keburukan. Ya. Di antaranya ini, kita mencegah dari keburukan, jangan diam saja kalau ada kemungkaran, ya, atau keburukan orang lain yang menyebabkan kemungkaran yang lain-lainnya. Ya, kita tidak boleh diam. Ya. Walaupun kalau kita diam selamat, ya. Kalau nggak diam mungkin ada ancaman dan sebagainya. Ya. ya kita boleh dalam hal itu. Di antara contoh orang yang suka mencuri gitu, menjadi kesukaannya. Kamu jangan mencuri. Udah kita nasihati dulu. Jangan langsung si fulan mencuri sini, jangan, enggak boleh, nanti kena ini. Hadisnya ini. Nasihati sudah, dan itu, tetapi tetap aja menjadi kebiasaan ya. Sehingga untuk menyelamatkan teman kita yang belum kecurian atau yang sudah kecurian, biar enggak kecurian lagi ya. Ya kita sadarkan, "Hei, si fulan ini suka mencuri, kamu hati-hati." Oh iya iya ya. Itu. Atau ada si fulan yang suka menghutang kemana-mana, ya, tapi nggak bayar, ada ikhwan nantinya, dan ini menjadi kebiasaan, ya, utangnya itu tidak niat untuk bayar, jadi kebiasaan. Ya, ini saya contohkan yang kecil-kecil saja. Iya. Kok yang gede-gede sudah tahu semua lah, yang kecil-kecil saja, yang biasanya kita tidak menyadarinya, kurang menyadarinya atau cuek, ya, jadi kebiasaan, ya. Tak nasihati tetap saja itu kan utang sana, walaupun yang utangnya cuma 300 ribu, 500 ribu dan sebagainya, 1 juta, ya, itu kan bukan uang yang banyak, tetapi jadi kebiasaan ya. Terus kemana-mana dan itu menjadi hobinya ya. Mungkin kita bisa memperingatkan teman-teman kan, nanti kalau diutang si fulan ini hati-hati gitu. Ini boleh. Boleh. Saya pikir itu ya. Untuk menyelamatkan orang lain. Ini ya, ini sesuatu yang hal-hal yang bukan hal yang gede, apalagi yang lainnya. Seandainya si fulan ini buruknya luar biasa dan bahkan bisa membahayakan akidah kita. Ya kan? Kalau kita tidak memperingatkan masyarakat, ya, nanti bisa merusak yang luar biasa, ya, merusak akidahnya, ya kan, bahkan merusak ya, menjadi mempersempit kesempatan ibadah, ya, yang awalnya dibagus karena si fulan ini mungkin berkuasa dan sebagainya, ya, jadi memperhambat ya kualitas ibadah kita, ya, dan akan mengganggu akidah umat Islam, kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Boleh, bahkan harus begitu. Ya. Maksud dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar tadi. Ya, demikian. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Karena tidak ada pertanyaan Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada nasihat ataupun kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini, tafadhol. Ya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ya. Ini Ibnu Abbas mengomentari dengan suatu perkataan. Ya. Qala la yat'anu ba'dukum ala ba'din. Maksudnya adalah janganlah kalian saling menjelek-jelekan. Ingat, kalau kita suka menjelekan orang lain, ya, berarti sebenarnya kita adalah menjelekan diri kita sendiri. Karena apa? Orang lain pun akan membalas kita. Ya. Ini orang lain sesama muslim, ya. Kita menjelekan saudara kita, maka saudara kita pun juga menjelekan kita, dan itu terus, ya. Dan itu mewariskan kebencian dan permusuhan. Ya. Kadang ya, tidak cukup hanya dengan kata maaf, dan bekasnya pun akan selalu ya, selalu goresan ya, goresannya pun akan selalu terlihat. Karena apa? Sudah terlanjur saling mencela, ini makanya bahaya. Ada bahaya. Demikian, semoga kita bisa menjaga lisan kita. Di antaranya adalah terutama sesama muslim. Tapi ya. Ustaz, sebelum kita tutup, kita bacakan satu pertanyaan masuk dari WA dari Haja IJJ Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi rekan kerja yang suka melapor langsung ke atasan, padahal itu enggak harus serah untuk melaporkan bila ada sesuatu. Tafadhal. Ya. Bismillah ya. Bagaimana menghadapi rekan kerja Ibu Hajah, siapa tadi? Hajah Ibni Aida. Ya. Hajah Ibni Aida. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi Ibu Hajah. Dan jazakillah atas pertanyaannya, bagaimana menghadapi rekan kerja yang suka melapor, yang suka ke melapor langsung ke atasan, ya, tanpa konfirmasi. Ya, ini pertama bagi orang yang langsung melapor ke atasan. Ya, intinya begini, segala sesuatu kita konfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Ya, adabnya, ya, adabnya. Apapun itu, ada hal-hal yang buruk, ya. Langsung kita konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kecuali ya, dia ditugaskan oleh atasan, pokoknya kamu ya meneliti tentang ini itu, langsung laporkan ke saya. Mungkin biasanya ada yang begitu. Oh, iya, ya, kecuali. Tapi kalau rekan kerja kita kenal, ya, terus kita kerja bareng, itu ada adabnya, ya kan? Ada adabnya di perusahaan atau yayasan dan sebagainya, itu ada adabnya. Ya. Kita konfirmasi lagi, kalau berbuat kesalahan kita nasihati. Ya. Seandainya atasan tahu pun itu dalam hal yang sudah selesai dan dia sudah menjadi baik karena sudah dinasihati. Jadi walaupun tahu lega nggak apa-apa. Ya. Dia tidak ya, atasnya tahu dalam keadaan itu berulang-ulang terus mah kesalahannya. Terus kedua, ya, bagi yang dilaporkan, ini juga kita jangan terlalu langsung, waduh, kok dilaporkan tidak? Kita introspeksi diri. Yes, kalau kita baik, insya Allah. Ya. Intinya kita dalam kerja, ya, dalam bergaul, kita ingat kepada Allah. Itu tidak takut kepada atasan. Ya. Kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mencari wajahnya atasan. Ya. Ini harus harus adil ya. Tadi saya nasihatkan kepada orang yang suka mengadu langsung ke atasan, dan ini adalah bawahan yang diadukan. Ya, hadir pada diri. Sehingga apa? Insya Allah atasan itu akan ya, akan tahu kok mana orang yang jujur, mana orang yang tidak. Jadi begitu, mungkin kita jangan terlalu kok diadukan, jangan ya. Kita biasa-biasa saja. Bahkan kita menasihati orang yang berbuat kesalahan. Intinya ya, kalau tabayun ya, tabayun ini menjadi kebiasaan, insya Allah sikap mengadu atau enggak itu tidak masalah. Intinya sebenarnya di situ. Di situ. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawaban yang diberikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA untuk Hajah Inji Aida di Galaksi. Tayyib Ustadz, semoga bisa menjadikan pencerahan baginya Ustadz. Kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustadz. Ya, ya. Dari Ibu Yusri di Galaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustadz bila saya mendukung demo terus di grup HP yang salaf, saya dikeluarkan dari grup, mohon nasihatnya dari Ibu Yusri di Galaksi. Tafadhalat. Ya, ini tentang acara besok ya, Yusri ya. Ya, intinya kita husnuzon. Husnuzon kepada saudara-saudara kita yang ikut demo dan enggak ikut demo. Ya. Ini yang ikut demo enggak boleh sombong. Wah. Yang enggak demo ini kok idun nantinya. Tidak boleh begitu ya. Atau orang yang enggak suka dengan Islam ya, enggak suka dengan pembelaan Islam dan sebagainya. Ataupun yang enggak demo ya, ini menyerang dengan kata-kata yang menyudutkan orang yang berdemo ya. Ingatlah, besok itu bukan masalah demo enggaknya. Ini unjuk kekuatan yang selama ini Muslim ya tidak ngapa-ngapain, kalau dihina diam saja. Ya, pokoknya apa kata orang kafir lah itu. Ya, sekarang ini mulai tidak membuat kerusakan, tidak. Ya, kami cinta kepada Islam itu. Dan kecintaan kami adalah suatu kebaikan bagi semuanya. Mm-mm. Semakin cinta semakin Islam, semakin marah karena Allah. Ini ingat ya. Semakin kita marah karena Allah, maka kita semakin tidak merusak. Mm-mm. Ya. Orang kafir yang tidak jahat, jalan pun kalau jalannya tutup ya kita bukakan. Mm-mm. Ini biasa, tidak merusak. Semakin kita marahnya karena Allah, semakin tidak merusak, semakin damai itu. Mm-mm. Asal jangan dicari gara-gara. Iya, itu aja. Mm-mm. Karena mereka yang berangkat ini insya Allah banyak rela mati ya. Mm-mm. Harta dan nyawanya pun jadi taruhannya. Mm-mm. Dan bahkan dah siap mereka infakan. Dan ibu ya yang di galaksi, kita di grup ini karena Allah ya. Mm-mm. Di grup bukan karena gosip dan sebagainya. Karena kita dikeluarkan karena kita cinta kepada Allah, tidak apa-apa insya Allah. Mm-mm. Itu suatu ibadah juga itu kan. Iya. Ya. Jangan gitu aja ya, bismillah. Kalau besok insya Allah kita kami pun juga panitia ya. Jadi kita khusnuzon ya. Walaupun orang yang tidak berangkat ada yang suudzon kepada kita, tapi kita sebagai muslim karena kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Insya Allah yang tidak berangkat pun juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Dan besok insya Allah ya demo ini ya bismillah, kita niatnya adalah bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena caranya insya Allah bukan cara yang batil, insya Allah bukan cara yang batil. Mm-hmm. Ya, kita tidak besok ini tidak dalam rangka menyuburkan hukum di luar Allah, tidak. Mm-hmm. Tidak rangka itu. Iya, ya. Tidak dalam rangka ini loh, hukum selain Allah ini ya ternyata ada fasilitas yang luar biasa, tidak. Mm-hmm. Ya, tidak. Bukan karena itu. Kenapa? Karena kemarahan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Pun caranya kita tidak merusak dan kita tidak cara yang batil, tidak. Mm-hmm. Dan segala cara sudah kita tempuh. Mm-hmm. Enggak, orang Islam itu enggak bodoh. Ya. Mm-hmm. Ujuk-ujuk tiba-tiba langsung kita berangkat ke sana bareng-bareng, tidak. Mm-hmm. Sebelumnya nasihat sudah. Mm-hmm. Surat sudah, mm-hmm. Ya kan? Sudah nunggu, sudah semua sudah. Mm-hmm. Ya. Ini puncaknya ke sana. Ayo kita nasihati bareng-bareng gitu loh. Mm-hmm. Intinya begitu. Jadi segala jalur sudah enggak diem. Diem saya tiba-tiba marah kita berangkat sana bareng-bareng, tidak. Mm-hmm. Ini perlu kita luruskan. Ya. Mm-hmm. Insya Allah ya. Dan ingat kita jaga hati kita sesama muslim, jangan sampai suudzon. Mm-hmm. Suudzon kita kepada kafir. Mm-hmm. Ya. Jangan saya sibukkan diri kita untuk mencela sesama muslim, tapi sibukkan diri kita untuk mencela musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tapi Ustaz, mungkin ini pertemuan pembahasan kita pada pagi hari ini Ustaz. Sahabat Ismail Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustofa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datang dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.